Kemudian di antara kesalahan wanita yang banyak dilakukan adalah ikhtilat, campur laki-laki perempuan tanpa pada keperluan yang mendesak, ya, campur di. Seperti di kantor-kantor ini kesalahan yang banyak terjadi. Ya, Ustaz, kita kalau enggak kerja gimana? Ustaz, saya harus kerja. Ya sudah, kalau kamu pun harus kerja, terjadi ikhtilat, kamu tahan diri. Jangan kemudian kamu sudah kerja, ikhtilat laki-laki perempuan, langsung ngobrol sana, ngobrol sini, ketawa ke TV, ya enggak boleh. Kamu punya suami. Ya, kamu punya suami. Ya. Itu laki-laki juga punya istri. Kamu mau enggak kalau kamu digituin, suamimu digituin sama perempuan lain? Kan kamu enggak mau. Ini ikhtilat digampangkan, menggampangkan. Ya. Kita tahu sekarang namanya kantor-kantor semua ikhtilat. Ya. Lihat bagaimana adabnya dua wanita yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, dalam surat Al-Qasas, ketika Nabi Musa datang ke negeri Madian. Wawajada min dunihimum ra'ataini tadzudan. Ketika mereka mau mengambil air, ternyata ada dua perempuan, mereka tidak mau, mereka di ujung tidak mau mengambil air, campur dengan laki-laki. Nabi Musa bertanya, kasihan, kenapa enggak ambil air? Ma khatbukuma? Apa ada pegerangan kalian, kenapa di sini? Qala la nasqi hatta yusdirar ri'a wa abuna syaikhun kamir. Kami enggak bisa ngambil air sampai bapak pergi dulu. Bayangkan, dia tidak mau ikhtilat. Mereka pergi dulu baru kami ambil air. Fasaqalahuma, maka Musa mengambil air buat mereka berdua. Kata Nabi SAW, alaikunna bihafati tariq. Wahai para wanita, kalian di pinggir, jangan tengah-tengah, kalian pinggir, jauhi laki-laki. Jangan jauhi laki-laki. Bukan semakin pede campur laki-laki kan kiri, enggak. Minggir. Laki-laki punya. Perempuan harus punya malu dong, malu. Sekarang masalahnya bukan wanita yang malu, laki-laki yang malu. Perempuan langsung nyolong sana, nyolong sini, ngomong sana, ketawa ke sini, tegur sana, gini-gini. Gimana kabarnya dia? Aduh, perempuan kadang-kadang, ya Allah, saking mungkin ramahnya ya, tapi jangan begitulah. Wanita harus punya rasa malu. Semakin dia punya rasa malu, semakin dihargai. Semakin tidak punya malu, semakin disantap oleh para serigala, ya. Oleh karenanya, waspada, ya. Ikhtilat ini berbahaya. Dahulu, kalau di zaman Nabi SAW sholat, maka wanita disuruh keluar dulu dari masjid. Ya, makanya Rasulullah SAW mengatakan, وَشَرُّ صُفُفِ النِّسَىٰ أَوَّلُهَا. Seburuk-buruk safnya wanita yang paling depan. Kenapa? Yang paling dekat dengan laki-laki. Dulu tidak ada tabir antara saf laki-laki perempuan. Ya. Wa khairuha akhiruha. Dan sebaik-baik saf wanita yang paling belakang, semakin jauh dari lelaki. Semakin seorang wanita bisa tidak interaksi dengan laki-laki, itu semakin baik. Semakin baik, kalaupun harus interaksi, ada batasannya. Ya. Saya bicara ini secara umum. Ya. Saya bicara kepada kawan-kawan akhwat-akhwat secara umum, akhwat pengajian, semuanya. Ya. Ingat, kita punya aturan. Ya. Punya aturan. Ya. Kalau bisa tidak ikhtilat, itu yang terbaik. Kalau ada harus ikhtilat, maka ada batasannya.